Ardu'athu Suwaibatu. Jadi ada seorang wanita budaknya Abu Lahab, maulatu Abi Lahab bin itu menyusui beliau, budaknya Abu Lahab. Namanya Suwaibah dengan bidommi al-musallasah. Musallasah maksudnya tiga titik di atas, dengan didomahkan tiga titik di atas, Suwaibah. Ya, maulatu yaitu budak dari Abi Lahab, ayaman menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari. Ya, lihat itu di footnote. Ya, Suwaibah tufiyat sanata sab'in lil hijrah, wafat pada tahun ke-7 Hijriah. Wa fi islaminha khilafun, mengenai keislaman Suwaibah itu terjadi perselisihan pendapat. Ya. Summa ardha'athu Halimatu. Nah, ini yang populer. Kemudian Halimah bintu Abi Du'aib Abdullah ibn al-Haris As-Sa'diyah itu menyusui beliau. Ini yang kemarin atau pertemuan sebelumnya kita bahas. Ya. Dan peristiwa yang mengagumkan terjadi pada keluarga Halimah setelah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ru'ya anha, dan diriwayatkan dari Halimah annaha qalat, bahwasanya beliau Halimah berkata, kana yashibu fil yawm shibab as-sabi fi syahrin. Nabi SAW, beliau tumbuh dalam sehari seperti tumbuhnya anak-anak kecil dalam sebulan. Jadi biasanya sebulannya perkembangan yang demikian, Rasulullah hanya butuh satu hari. Lihat itu di footnote atau dibaca situ. Ya, Pak Abdul Majid. Ya sibbu. Sibaba. Hada hadisun. Goyra, bukan goyra. Al-Alamata. Divain. Wamin. Ilalihi. Al-Injita'. Yusarrih Ja'farin bersama, benar. Jahmun ibnu Abi. Cukup, coba disambung di sini Pak Yusuf. Wafi isnadihi. Jahmin. Jahmin mula di nizalil ibtidali la yu'asu bakala ibu kasihin fi rada'an fi rada'an nabi rada'a, benar. Fi rada'an nabi fi rada'i fi rada'an nabi sallallahu alaihi wa sallam anda halimah tisa biyati inda halimata as-sa'diyati inda halimata as-sa'diyati. Rawaina bi isnadin sahihin. Aqoma fil madi. Aqoma indaha fi madi Sa'din. Sa'din nahwan arba isnina. Wa manfa yakun min ardin Rodo'a. Fa inna rodo'a. Baiklah Rasulullah. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Badiyati. Badiyati. Ini enggak jelas ini badi mungkin. Bani, Bani Sa'd. Terus. Inda Khalifah Sa'diyati. Radhiyallahu anha Sabitun. Sabitun wa muta wa mutaqarrarun. Mutaqarrarun alayhi dalailu muta'addidatun. Muta'addidatun. Muta'addidatun laisa hada mahalla mahalla mah bastiha walau lam yakun fihi illa itbaqu walau lam yakun fihi illa itbaqu shuhratihi shuhratihi wa riwayatihi wa tadawulihi lakana kafiyan nam ya baik yaitu di footnote kata pentahkik Saqa Adz-Dzahabi Imam Dzahabi membawakan di kitab beliau fi sirah di kitab beliau sirah dari tarikh min tarikhil Islam tentang sirah dari kitab tarikh al-Islam beliau membawakan asaron sebuah asar riwayat tawilan yang panjang an Halimata As-Sa'diyah dari Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha wa fihi qauluha yaitu ucapan Halimah fakana sallallahu alaihi wasallam yashibbu fi yaumihi shibabas sabi fi syahri Nabi tumbuh dalam sehari sebagaimana tumbuhnya anak-anak bayi dalam sebulan. Wa qala tsumma qala kemudian Adz-Dzahabi berkata, hada haditsun jayyidul isnad. Hadis ini sanadnya jayyid, baik ya. Artinya sah. Qultu, maka kata pentahkik, saya maka menyatakan wa qad azahu al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Hajar azahu, azah itu artinya menisbatkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menisbatkan kepada Abu Ya'la ya dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menisbatkannya kepada Abu Ya'la ya dan Sahih Ibnu Hibban sebagaimana dalam kitab Al-Isabah. Ghairu namun annal allamata al-allamah al-Albani Syekh Albani qad hakama telah menghukumi bidu' fi hadzal asari kelemahan riwayat ini ya kama fi difa'in sebagaimana dalam kitab difa' anil hadis an-nabawi dan nama kitab pembelaan terhadap hadis-hadis nabi nama kitabnya Syalbani. Nah kemudian wa min iladihi diantara sebab ilatnya sebab-sebab cacat hadis tersebut di atas al-inqita'u yaitu terputusnya sanad ya idlam yusarrih fihi karena ada perawi yang namanya Abdullah bin Ja'far itu lam yusarrih tidak menjelaskan dengan gamblang si Abdullah bin Ja'far ini bisa mai min halimata. Dia tidak menjelaskan dengan gamblang apakah dia benar mendengar kisah tersebut dari Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Wa fi isnadihi dan juga di dalam sanadnya terdapat perawi yang namanya Jahmun ibnu bin ibnu Abi Jahmin. Jaham bin Abi Jaham. Ya. Qala Al-Imam Adz-Dzahabi berkata fi Mizanil I'tidal di buku beliau nama kitabnya Mizanil I'tidal kata Adz-Dzahabi mengomentari Jaham bin Abi Jahmin la yu'rafu orang ini enggak dikenal ya artinya orang ini majhul wa qala Ibnu Katsir fi Radha'in Nabi Ibnu Katsir berkata di kitab Radha'in Nabi ya indah Halimah As-Sa'diyah tentang Halimah As-Sa'diyah. Ya. Warawaina dzalika bi isnadin sahih. Ya. Ah, kok indah Halimah ta? Maksudnya bukan tentang Halimah, maksudnya wa qala Ibnu Katsir fi radha'in Nabi. Ibnu Katsir mengatakan tentang disusuinya Nabi indah Halimah oleh ya Halimah As-Sa'diyah, warawaina dzalika bi isnadin sahih, dan kami riwayatkan itu dengan sanad yang sahih. Ya, tentang disusuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Halimah binti As-Sa'diyah, wa aqama indaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah fi Bani Sa'din, di Bani Sa'd, nahwan min arba'i sinin. Ya, sekitar 4 tahun. Loh, kok 4 tahun kan menyusui 2 tahun. Ya, menyusui 2 tahun, 2 tahun sisanya belajar bahasa Arab. Ya. Karena Halimah itu berasal dari Bani Sa'd, itu dari Badiah, negeri kampung pedalaman. Dan di sana itu bahasa Arabnya sangat-sangat terjaga. Nah, kalau orang-orang Quraisy, mereka biasa safar. Ila fi Quraisy, ila bihim rihlata syita'i wa shayf. Mereka biasa safar ke Yaman, ke Syam ketika musim panas, musim dingin. Nah, di sana berarti bahasa mereka sudah tercampur. Balik ke Quraisy sedikit ada yang tercampur bahasanya. Nah, kalau yang di pedalaman bahasanya masih original bahasa Arabnya. Ya, maka Rasulullah SAW sampai 4 tahun di sana. Ya, dari umur 0 sampai umur 4 tahun. Ya, jadi umur 3-4 tahun itu melancarkan bahasa Arab. Ya. Kemudian mahma la yakun min amrin. Ya. Bagaimanapun keadaan tadi, maksudnya keadaan mengenai riwayat yang di atas. Namun telah sahih bahwasanya Rasulullah SAW telah diasuh dan disusui oleh Halimah. Ya. Fa inna, bagaimanapun riwayat yang tadi dipersisikan, namun yang sahih beliau diasuh di Halimah. Fa inna radaan Rasulillah, maka penyusuan Rasulullah SAW itu memang benar fi badiyati Bani Sa'din, ya, di pedalaman dari kampung namanya Bani Sa'd. Ya. Indah Halimah, yang disusui oleh Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha sabitun. Ini memang valid riwayatnya. Mutaqarrarun, memang mutaqarrar, ya, memang benar adanya. Alaih dalailu muta'addidatun. Nah, berdasarkan hal ini terdapat dalail, berbagai dalil yang banyak beraneka ragam. Walaisa hadza mahallal basthiha. Dan di tempat buku ini bukanlah tempat untuk membahasnya secara panjang lebar. Walau lam yakun fihi illa itbaqu syuhratihi wa riwayatihi wa tadawurihi lakana kafiyan. Nah, seandainya ya dalam hal ini tidaklah terdapat kecuali hanya untuk menutup kemasyurannya, ya, wa riwayatihi dan tersebar riwayat-riwayatnya, wa tadawulihi, tersebar ya berita tentang riwayat tersebut. Seandainya enggak ada kayak gini, itu sudah cukup. Ya, laka ana kafiyan. Maka itu sudah cukup tentang disusuinya Rasulullah SAW oleh Halimah. Nah, kemudian lihat di situ, nasya'a yatiman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tumbuh dalam keadaan yatim. Ya, karena riwayat yang populer bahwasanya Abdullah bapak beliau wafat ketika beliau masih di dalam kandungan, tumbuh dalam keadaan yatim. Ya, fakafalahu jadduhu. Maka kakek beliau Abdul Muttalib yang mengasuh beliau. Ya, kemudian setelah 4 tahun dikembalikan oleh Halimah As-Sa'diyah kepada kakeknya, maka kakeknya mengasuhnya. Ya, kemudian kakeknya mewasiatkan kepada anaknya Abu Thalib untuk mengasuh Tuma'amu Abu Thalib. Kenapa dipilih Abu Thalib? Karena Abu Thaliblah yang satu ibu dengan Abdullah. Ya, karena kalau Hamzah, Abbas, ya, Abu Lahab itu beda ibu sama Abdullah. Karena Abdul Muttalib itu poligami. Ya. Orang Arab itu poligami biasa. Makanya ketika syariat Islam membolehkan poligami, orang Arab udah biasa. Ya. Ya. Itu hikmahnya. Hikmahnya. Jadi ada beberapa syariat Islam yang sudah selaras dengan tradisi Arab. Di antaranya apa? Jamu tamu. Ya, memuliakan tamu itu tradisi Arab. Ya. Orang Arab biasa dulu sejak masa jahiliyah. Ya, sejak masa jahiliyah mereka biasa jamu tamu. Menjamu tamu itu biasa dan mereka itu merupakan kebanggaan. Punya syair-syairnya bahkan. Menjamu tamu itu kebanggaan tersendiri bagi orang Arab. Ya. Akhirnya ketika Islam hadir menerangkan tentang syariat menjamu tamu, cocok bagi mereka. Terus poligami juga cocok, udah biasa gitu. Ya. Ini hikmahnya mungkin Islam turun di Arab, kalau Islam turun di Indonesia protes semua. Enggak, wah apaan nih? Istri boleh empat, apalagi istrinya Ustaz Marwanto. Waduh. Bisa gawat itu. Eh enggak ya, salah ya. Bisa begitu ya. Raja-raja mana? Selir. Selir. Ya. Selir. Itu kerajaan-kerajaan Hindu dulu kan? Majapahit. Selir. Tidak diperistrikan. Kemudian wa taharallahu azza wa jal, dan Allah mensucikan beliau min danasil jahiliyah, ya, dari kotoran jahiliyah. Falam yu'adzim sonaman, Nabi SAW tidak pernah mengagungkan berhala, ya, sonaman lahum fi umrihi qat, ya, berhala mereka di umusia seluruh umur beliau sedikit pun. Jadi Nabi SAW tidak pernah mengagungkan berhala. Walam yahdur masyhadan min masyahidi kufrihim, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah juga menghadiri salah satu acara kekafiran mereka. Ya, dan bukan cuma Rasulullah SAW ya, seluruh para nabi dan rasul nggak pernah ada yang mantan kafir, nggak ada. Nabi Ibrahim gimana ketika melihat bulan, hada Rabbi gitu segala macam. Ya, itu bukan Nabi Ibrahim. Ya. Lagi cari pencarian Tuhan. Oh ini bulan bintang Tuhan saya. Oh enggak. Oh matahari ini. Oh ini bintang bulan saya. Bukan. Itu lagi ya mendebat orang-orang kafir di zaman mereka. Karena orang kafir di zaman Nabi Ibrahim ada yang menuhankan bulan. Kata Nabi Ibrahim, oh ini Tuhan saya. Ya Tuhan yang hilang. Enggak ada. Saya enggak suka penghilang. Matahari. Ya hilang. Itu lagi ngedebat. Ya, karena para nabi dan rasul disepakati oleh para ulama tidak ada yang mantan musyrikin, enggak ada. Mantan murtadin enggak ada, mantan kafirin itu enggak ada. Semua nabi orang merdeka, enggak ada yang mantan budak. Muslim semua, enggak ada yang mantan musyrik. Enggak ada. Ya. Semua nabi itu enggak pernah menyaksikan perayaan-perayaan kekafiran. Ya. Kalau kayak kita pernah nyaksiin perayaan kekafiran orang hari raya orang-orang kafir malam tahun baru. Nah, malam tahun baru itu malam perayaan orang-orang kufur. Ya, orang Romawi dulu merayakan punya dewa. Ya, dewa Janus. Dewa yang punya dua wajah. Wajah ke depan dan wajah ke belakang. Wajah ke depan menatap masa depan. Wajah ke belakang menatap masa lalu. Makanya kalau masuk di bulan Januari itu menghormati Dewa Janus. Teng, menatap masa depan tuh wajah dia yang depan. Itu Dewa Janus. Orang Romawi awalnya penyembah dewa. Kemudian pas masuk Kristen, tradisi mereka ada yang enggak mau mereka hilangin, salah satunya itu. Dan salah satunya lagi tanggal 25 Desember itu mereka sudah punya hari raya besar. Kristen masuk mesti disinkronin dong. Nah, Dan bikinlah acara besar juga apa? Hari Raya Natal, kelahiran Yesus Kristus. Ini dusta. Nabi Isa alaihissalam ya, lahir itu ketika korma masak. Kapan itu? Musim panas. Kalau musim panas korma masak tuh enggak ada tanggal Desember-Desemberan. Desember tuh di mana-mana musim dingin, musim hujan. Kalau daerah tropis musim dingin. Kalau di daerah Eropa sana musim hujan kalau di tropis, kalau di Eropa sana musim dingin. Salju. Ya. Enggak ada korma. Wa kanu yatlubunahu lidzalika. Ya, dan mereka pernah meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hadir ke acara kekuburan mereka, fa yamtani'u. Namun beliau menolaknya dulu, wa yasimuhullahu taala min dzalik. Allah menjaga beliau dari perbuatan tersebut. Bukan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, Abu Bakar bahkan dalam riwayat seumur hidup enggak pernah nyembah berhala. Abu Bakar Siddiq. Makanya beliau menjadi salah satu menjadi sahabat yang paling utama setelah Rasulullah SAW, setelah para nabi dan rasul, itu Abu Bakar. Abu Bakar nggak ada yang nggak pernah berbuat kesyirikan. Ya, sudah ya sampai sini ya. Tabdal berikutnya, Pak Ahmad Jiraja. Wama syaribtu khamran qat wama zartu a'rafu anna alladhi hum 'alayhi kufru wa hadha min lutfillahi ta'ala bihi anna bara'ahu min dalasil an bara'ahu min dalasil jahiliyati wa min kulli 'aibin wa manahahu kulla khuluqin jamil hatta kana yurafa fi qawmihi bil amal yurafu hatta kana yurafu enggak beramal udah hatta kana yurafu fi qawmihi bil amil lama shahidu min amalatihi tasdiqihi wa dhaharatihi falamma balagha isna'i asharata sanatan Kharaja ma'a 'ammihi Abi Talibin ila Syam hatta balagha Busra. Fa'ra'ahu Bahira Buhayra. Ar-Rajulu fa'arafahu ka'arafahu bi sifatihi faja'a wa akhadha bi yadihi anha. Wa qala hadha sayyidul 'alamin. Hadha rasulu rabbil 'alamin. Hada yaqasahu Allah hujjatan lil alamin. Hujjatan lil alamin. Qalu, amin aina alimta hada? Qala, innakum hina aqbaltum minal aqabati lam yabqa shajarun wala hajarun illa qarra sadidan wala yasjudu illa linabiyyin fa'inna najiduhu fi yutubina. Fasa'ala Abu Talibin ayyaruddahu qawfan minal yahudi faraddahu. Nah. Ya. Wa fil hadisi dalam sebuah hadis disebutkan an Aliin dari Ali radhiyallahu anhu anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda ma abattu sunaman qad. Saya enggak pernah beribadah kepada berhala sedikit pun. Oma syarif tu khomron, khot. Saya enggak pernah minum khomar sedikit pun. Mazil tu, jadi kalau Nabi dan Rasul itu enggak ada yang mantan kayak gitu-gitulah ya, enggak ada. Nah, wa mazil tu a'rifu anna allazihum alaihi kufrun. Nah, ya tuh, kata Rasulullah SAW dan aku senantiasa tahu bahwa apa yang mereka yakini itu adalah kekafiran. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW sudah meyakini kekufuran mereka. Sejak dahulu. Ini gak main-main ini. Ya. sejak dahulu. Karena Rasulullah sudah tahu Allah, kenal Allah. Karena itu agama musyrikin juga sebenarnya, kenal Allah. Tapi mereka mencampur adukannya dengan kekafiran. Nah, kemudian wa hadha min lutfillah, ya, maka ini adalah termasuk, ya, di antara lutfillah. Apa maknanya lutfillah? Ya, enggak enak terjemahin. Apa? Penjagaan Allah lah terhadap beliau. Ya. Anbara'ahu min danasil jahiliyah. Yaitu Allah menjaga beliau dari kotoran jahiliyah. Ya, min kulli aib, dari segala aib. Wa manahu kulla khuluqin jamil. Allah menganugerahkan pada beliau semua akhlak yang jamil, yang baik, yang indah. Hatta kana yu'raf fi qaumihi bil amin. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang amin, yang sangat amanah. Ya. Yang sangat amanah. Lamma syahadu min amanati, tatkala mereka menyaksikan sendiri bagaimana sifat amanah Nabi, wasidqihi, kejujuran beliau, wataharatihi, dan kesucian beliau. Falamma balagha 12 sanatan, maka tatkala usia beliau sudah mencapai 12 tahun, kharaja ma'amihi Abi Talibin ila Syam. Beliau pernah pergi ke Syam bersama paman beliau Abu Talib. Hatta balagha Busra, sampai ya daerah suatu tempat namanya Busra. Busra madinatun fi janubi gharbi Suriah. Ya, Busra adalah sebuah kota di sebelah barat daya Suriah. Suriah saat ini. Para'a Bahira atau Buhaira sih? Yang masyhur apa? Sampai Bahira atau Buhaira Ar-Rahib, seorang pendeta, melihat beliau. Fa'arafahu bi sifatih, maka pendeta ini mengetahui Nabi SAW dengan sifatnya, sifat yang ada pada beliau. Faja'ah, maka dia datang, wa akhadha bi yadihi, dan menggenggam, memegang tangan Nabi SAW. Wa qala, dan dia mengatakan, hada sayyidul alami, anak ini adalah sayyid seluruh alam, penghulu ini seluruh. Hada rasulu rabbil alamin, anak ini adalah rasul rabbil alamin. Hada yaba'asuhullahu hujjatan lil alamin. Orang ini Allah akan mengutusnya sebagai bentuk penegakan hujjah bagi seluruh alam. Faqalu, maka orang-orang Arab yang bersama rombongan Abu Talib mendengar hal tersebut berkata, "Famin aina alimta hadza?" Dari mana kamu tahu hal ini? Qala innakum haina aqbaltum minal Aqabah, kalian ini ketika kalian datang dari daerah Aqabah, lam yaqfa syajarun wala hajarun illa khara sajidan. Ya. Bahwasanya tidak ada satupun pohon, tidak ada satupun juga hajar, tidak tersisa satupun pohon, tidak sisa satupun batu, melainkan pohon batu tersebut khara sajidan. Dia apa namanya tersungkur dan bersujud kepada Nabi. Wala yasjudu illa linabiyyin. Dan pohon bebatuan ini tidaklah dia sujud kecuali hanya kepada Nabi. Inna najiduhu fi kitab fi kutubina. Kami mendapatinya itu justru di kitab-kitab kami. Taib. Wasa'ala Abu Talibin, kemudian si Bus Bahira atau Buhaira ini meminta kepada Abu Talib ayaruddahu, untuk memulangkan Nabi SAW khaufan minal Yahud, karena khawatir dari orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi kalau tahu akan membunuh Nabi SAW. Itu apa yang bapak Terus ngantar aja dulu itu. Fahazana ala qad ala faqdiha. Hazana kabiran. Huznan kabiran. Wa innaha kanat ni'mal qarini. Qarini. Wa kanat khadijatu radhiyallahu anha awwalan tahta adi Abi Halata ibni Zararah Zararata ghairu munsharif thumma khalafa 'alayha ba'dahu atiqun berarti suami ketiga Rasul ya, suami ketiga Khadijah. Terus idzaka riwayat yang lain 28 ya. Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah dan 28. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah. Aidu tufiyat ba'da. Nah, cukup. Khadijah Masya Allah, Ummul Qasim. Karena punya anak namanya Qasim, anak dari Rasulullah SAW. Seluruh anak Rasul dari Khadijah. Ummul Qasim. Kunyahnya. Bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Az Uzza bin Qusay. Nah ini Qusay ini nenek moyangnya Rasulullah. Berarti berjumpa sini. Wahuna yajtami'u nasabuha ma'a Rasulillah. Dari sini ya berkumpullah ya bertemulah nasab Khadijah dengan nasab Rasulullah SAW. Ya ia ummu auladihi, ibu dari anak-anaknya Rasulullah SAW. Awwalu man amana bih, orang yang pertama kali beriman pada beliau, wa saddaqahu, dan yang membenarkan beliau, qabla kulli ahad, sebelum siapapun. Ya wasabatat ja'shuhu wa nusratuhu. Ya. Enaknya bacanya bukan sabatat. Wasabatat ja'shuhu wa nusratuhu. Ya. Khadijah lah yang meneguhkan ketabahan Nabi dan pertolongan kepada Nabi, membantu Nabi. Khadijah lah yang memantapkan ya, ketabahan Nabi. Nah, ini pentingnya istri yang mendukung kita ya dalam beragama ini. Ya. Lihat istri-istri Nabi, enggak ada yang nentang semua ya kan? Makanya umat Nabi SAW banyak. Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam, istrinya gimana? Mentang. Nabi Lut alaihissalam, istri gimana? Mentang. Ya memang itu hidayah di tangan Allah ya. Ya. Tapi sejarah ini membuktikan istri yang mendukung dakwah umatnya banyak. Nabi Ibrahim, dua istrinya mendukung dakwah, Sarah maupun ya, Hajar. Maupun Hajar mendukung dakwah. Lihat. Dari Sarah lahir Ishak, dari Ishak Yakub, Yakub Yusuf, sampai Daud, Sulaiman, Musa, Isa, Zakaria, Yahya, Harun. Ya. Nabi-nabi Bani Israel yang lainnya. Dari Ismail, dari Hajar Ismail lahir Rasulullah SAW. Ya. Tapi lihat Nabi Lut, istrinya nentang. Nah, ini pentingnya bekerja sama sama istri. Ya, Kerja sama sama istri. Dalam dakwah, iya. Dalam dakwah. Maka kalau Abu Kila mau cari istri lagi, ya, yang ya bukan yang yang mau dukung dakwah lah. Mau dukung dakwah. Kemudian ya, tepatlah. Wakanat wazirata sidqin, dan Khadijah itulah yang sang wazirah. Kalau wazir kan artinya menteri ya, di sini bukan itu. Dialah sang pendamping yang jujur radhiyallahu. Mana akibuha jamatun, mengenai sifat dan akhlak baik Khadijah ini sangat banyak. Wahiyya mimman kamula minan nisa, termasuk di antara wanita yang sempurna. Kanat akilatan, Khadijah adalah wanita yang berakal, ya, yang jalilatan, yang mulia, janiyatan, yang taat beragama, ya, masunatan, yang memelihara diri dia, karimatan, yang dermawan, min ahlil jannati, penduduk surga. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusni 'alaiha wa yufaddiluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Khadijah. Ya. Kemudian Nabi pun juga yufaddil, mengunggulkan Khadijah. Ya. Wa yuballighu fi ta'zimiha, dan sangat mengagungkan Khadijah. Hatta qarat Aisyah radhiyallahu anha, sampai Aisyah istri Nabi cemburu. Taib minha, dari Khadijah, ala raghmi, meskipun min annaha kanat maitatan, Khadijah itu sudah mati, ya, tapi cemburu, masyaallah. Wa min karamatihi alai, wa min karamatiha alai, di antara ya bentuk pemuliaan Nabi SAW kepada Khadijah, bahwasanya Nabi SAW ini annahu lam yatazawwaj qablaha, belum pernah menikah sebelum menikah dengan Khadijah. Wa lam yatazawwaj 'alaiha fi hayatiha, tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain ketika Khadijah hidup, si hidup. Ya. Ya, enggak. Buat dalil istrinya Pak Majid juga bisa dalil pakai itu. Ya. Nah, ya. Ila an qadat nahbuha, nahbun itu kematian, maut. Ahazina ala faqdiha, maka Nabi pun bersedih atas kehilangan Khadijah. Ya. Huznan kabiran, dengan kesedihan yang besar. Fa innaha kanat ni'mal qarin, Khadijah ini adalah sebaik-baik pendamping. Ya. Wa kanat Khadijah tu radulanha awalan, Khadijah dahulu awalnya tahta bi halah. Tahta itu maksudnya di bawah, artinya menikah dengan, pernah menikah dengan Abi Halah bin Zura' bin Zararah At-Tamimi. Kemudian digantikan secara cerai, ya, ba'dahu Atiq, nikah oleh Atiq bin Abid bin Abdullah bin Makhzum. Setelah cerai juga baru menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di dzalik, setelah itu. Wa kana umruha idzaka, dan umur Khadijah ketika menikah dengan Nabi 40 sanatan al-masyhur, 40 tahun menurut pendapat yang masyhur. Fa aqamat ma'ahu, ya, dan Khadijah tinggal bersama beliau, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 25 sanatan, selama 25 tahun, masyaallah, ya, selama 25 tahun. Hat haitsu tufiyat qabla al-hijrati bi 30 di sana sisi Nina. Ya, di mana 3 tahun sebelum hijrah Khadijah wafat. Ya, ai ba'dal mab'as. Ya. Bi asy sinin, yaitu 10 tahun setelah diangkat menjadi nabi. Nah, barakallahu. Nanggung ya. Sebelum pasal berikutnya visi Fatih itu ya. Ya. Kemudian lihat di atas lagi. Walamma kharaja ilal Madinati muhajiran, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah dalam rangka berhijrah, kharaja ma'ahu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau pergi bersama beliau keluar dari Mekah menuju Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, wa maula Abi Bakar, dan seorang budak Abu Bakar. Budaknya namanya, ya, Abdullah bin Fuhairah, Amir bin Fuhairah, dengan didomahkan fa. Daliluhum, yang menjadi dalil mereka, artinya yang menjadi penunjuk jalan mereka adalah Abdullah bin Uraikid al-Laisi wa huwa kafir. Nah, Abdullah bin Uraikid al-Laisi ini kafir. Jadi penunjuk jalan karena dia tahu jalan pintas menuju Madinah. Wala yu'lam lahu islamun. Nah, tidak diketahui tentang keislaman dari Abdullah bin Uraikid. Ya. Bin Uraikid. Yaitu di footnote fi sya'nil hijrah, Pak Majid. Wa sohbati. Zikru Fuhairah. Wa sahibihi Abi Bakar Ram, terus wa sahabahu, itu benar ya, wa sahibihi Abi Bakar. Uraikid. Wajazama Abdul Ghani. Uraikid. Wabisya'nil hijrah, mengenai peristiwa hijrah dan wasohbati Abi Bakar, dan bagaimana Abu Bakar menjadi teman bagi Nabi SAW dalam hijrah Rasulullah fiha. Yaqul Allah Ta'ala berfirman, Illa tansuruhu, jika kamu tidak menolongnya, faqad nasarallah, menolong Nabi, maka Allah telah menolong beliau. Idh kharajahu alladhina kafaru thaniyatsnain, idhuma fil ghar. Ya. Maka sesungguhnya apa namanya? Dan ketika orang-orang kafir musyrikin telah mengusir beliau dari Mekah, sedangkan beliau adalah salah satu dari seorang dari dua orang. Ketika berkedika keduanya sedang berada dalam gua idhuma fil ghar, id yaqulu li sahibi, ketika beliau Nabi orang berkata kepada temannya, la tahzan, janganlah kalian kau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatah alaih wa iyadahu bi junudih, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan Allah iyadahu membantunya bi junudin, dengan bala tentara Allah, lam tarauha, yang kalian tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru as-sufla, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Wa kalimatullahi al-ulya, dan kalimat Allah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Ya, Urwah al-Bukhari, Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya mengenai kisah Aisyah ini, cerita Aisyah ini tentang hijrahnya dan bepergiannya bapak beliau Aisyah, yaitu Abu Bakar, bersama Nabi SAW. Ya, di dalamnya disebutkan tentang Amir bin Furaihah Fuhairah, ya, bahwa dia datang dengan membawa anak, membawa kambing-kambing pada malam hari, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, dan sahabatnya Abu Bakar, saat keduanya berada di gua, agar keduanya memerah susu kambing sebelum fajar, sebelum subuh. Ia membawa kambing-kambingnya pulang. Jadi dibawain kambing, langsung suruh meres susu supaya minum susu kambing. Ya. Sebelum fajar. Sehingga enggak ada seorang pun yang mengetahui kalau jalannya habis subuh, akan ada yang tahu. Ya, di dalam juga disebutkan tentang Abdullah bin Uraikid, sang penunjuk jalan mereka. Wa jaza Abdul Qadi Abdul Ghani Al-Maqdisi menegaskan Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Sirah bahwa tidak diketahui tentang keislaman Ibnu Uraikid. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Al-Isabah Ibnu tentang keislaman Ibnu Uraikid, bahwa keislaman Ibnu Uraikid ini tidak diketahui. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Walam ara man dzakarahu bis sahabati." Saya tidak pernah melihat ada ulama yang menyebutkannya dalam kategori sahabat, kecuali hanya Adz-Dzahabi di dalam kitab At-Tajrid. Ya, baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.